lain airnya, lain pula ikannya. Lain orang, lain kepala, lain pula hatinya. Ada yang pembudi, ada pendengki, ada yang beramah, ada celalah. Lain lubuk, lain airnya, lain pula ikannya. Lain orang, lain kepala, lain pula hatinya. Karang Anyar stop.